وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-65 dan seterusnya dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin akhahum huda, dan kami utus kepada kaum 'ad saudara mereka, yakni Hud, sebagaimana kami utus kepada kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Dan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang termulia dengan nasab termulia di antara mereka. Kaum 'Ad ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh yang sangat besar dan kekuatan yang sungguh sangat luar biasa. Sampai mereka membanggakan diri dan mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa gerangan yang paling kuat dari kami? Tidak ada menurut mereka. Dan memang kelebihannya luar biasa, diberi kekuatan fisik yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah SWT, "Ma'adun fastakbaru bil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah." Adapun kaum 'Ad, mereka takabur di atas muka bumi ini. Diberi kelebihan jasad besar dibanding dengan yang lainnya dan diberi kekuatan luar biasa. Sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa gerangan yang lebih kuat dari kita? Kata Allah, alam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah lebih kuat dari mereka? Dan begitu mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim angin untuk mereka, baik, 7 hari 8 malam, ya, sabalayali wasamania ta'yam, 7 malam 8 hari, Allah kirim angin yang sangat kencang untuk mereka disertai hawa dingin yang sangat, dan mereka pun mati bergelimpangan sama seperti bongkahan-bongkahan pohon korma. Tidak ada, hilang kekuatan mereka yang mereka bangga-banggakan. Jadi mereka tinggal di Yaman, barakallahu fikum, dan mereka adalah keturunan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengatakan wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad kami utus angkat saudara mereka Hud menjadi rasul. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Coba perhatikan. Ajakan para rasul semuanya satu. yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah hanya boleh diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lainnya. Subhanallah. Tidak boleh untuk orang yang sudah mati, kuburan, orang-orang saleh. Baik. Atau jimat-jimat atau benda-benda bertuah menurut mereka. Ada benda-benda mungkin kriska atau tombak atau apalah, mustika ini mustika itu, yang mereka harapkan bahwa benda-benda ini akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan rezeki. Barakallahu fikum, mengharmoniskan rumah tangga dan seterusnya. Ini kalau benda-benda ini masih dia simpan dalam keadaan dia menggantungkan hati padanya, tawakalnya kepada benda-benda ini, harapannya kepada benda-benda ini, maka dia telah mempertuhankannya. Sama seperti berhala yang dia simpan di dalam rumahnya. Baik. Karena sebagian orang begini keyakinannya. Dia yakin benda ini akan mendatangkan ketenangan, keharmonisan, memperlancar rezeki dan semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkannya. Barakallahu fiik. Maka ketika dia masih menyimpan benda-benda ini, barang-barang ini dengan keadaan menggantungkan hati padanya, tawakalnya, takutnya juga. Dia sangat-sangat takut kapan benda ini keluar dari rumahnya, kelas bala menurut dia akan menimpanya. Rumah tangga berantakan, bisnis pada macet, rezeki semakin berkurang, tidak ada ketenangan dan seterusnya. Takutnya luar biasa. Subhanallah. Kalau sekali lagi kalau benda-benda ini masih ada, maka dia masih mempertuhankannya. Dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Baik. Siapa yang menggantung-gantung, menyelip-nyelip, menempel-nempel jimat-jimat atau yang serupa dengannya dan menggantungkan hati padanya, maka sungguh dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak yang seperti ini. Dalam keadaan dia masih meyakini bahwa dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustika-mustika ini banyak. Barakallahu fikum, yang dipertuhankan oleh orang. Mustika inilah katanya untuk ini, mustika ini untuk ini, mustika ini untuk ini. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Semua rasul sekali lagi, yaitu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mengajak untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kita, rasa takut kita, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ruku sujud kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwa salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan muwahhid. Mengesakan Allah dalam peribadatan. Barakallahu fikum. Adapun masalah syariat untuk setiap umat tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Puasa tetap dikatakan puasa, tapi beda-beda caranya. Barakallahu fikum. Puasa kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian. Berarti umat yang lalu juga diwajibkan puasa, cuman metode puasanya yang berbeda. Barakallahu fikum. Salat, zakat. Barakallahu fikum. Mereka melakukannya. Tapi ya dengan metode yang berbeda-beda. Tapi intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena yang memerintahkan ini dan itu dari berbagai macam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang memerintahkan untuk mentauhidkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena juga mereka memiliki patung, mereka memiliki berhala, tapi yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-Nya? Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi, berkata malak masyarakatnya atau tokoh-tokoh masyarakat mereka yang kafir di antara kaumnya, inna lanaraka fi safah, wahai Uhud, kami lihat ini kau bodoh. Orang dianggap bodoh ketika keluar dari kebiasaannya. Barakallahu fikum. Mereka menganggap Nabiullah Hud bodoh karena mengajak kepada satu yang mereka tidak lakukan. Barakallahu fikum. Yakni mengajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala sementara mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah mereka lakukan turun temurun dari generasi ke generasi. Sama seperti orang-orang Quraisy ketika diajak mereka untuk mengesakan Allah, sementara selama ini menurut mereka mereka baik-baik saja. Barakallahu fiik. Aman-aman saja. Subhanallah. Mereka terheran-heran. Sampai mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mau mengajak kita untuk menyembah hanya satu Tuhan saja, sementara selama ini banyak Tuhan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sama seperti ini pula. Apakah Hud ini mengajak kita untuk menyembah satu Tuhan saja selama padahal selama ini kita banyak menyembah Tuhan. Maka mereka menganggap bodoh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. Qala al-mala'u alladziina kafaru min qawmi inna lanaraka fi safaha. Kami melihat engkau bodoh. Wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Dan kami mengira engkau ini sekedar pendusta. Baik. Ngaku-ngaku rasul kemudian mengatakan ini dan mengatakan itu, mengajak kami untuk satu yang tidak kami kenali, tidak kami tahu, tidak kami paham sebelumnya. Selama ini kami menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Kemudian datang-datang engkau mengajak untuk menyembah hanya satu saja. Baik. Qala ya qawmi laysa bi safaha. Baik. Maka Nabi Lahud mengatakan, wahai kaumku, aku bukanlah orang yang kurang akal, yani bukanlah aku orang bodoh. Baik, dan memang Rasul adalah orang-orang yang cerdas. Barakallahu fiik. Yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qawmi laysa bi safaha. Aku bukanlah orang yang kurang akal atau orang yang bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dari utusan Allah Subhanahu wa taala, pemelihara semesta alam ini. Yani kalian dicipta oleh Allah, kalian difasilitasi oleh Allah, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian. Baik. Diberi kesempatan untuk hidup beramal saleh. Banyak. Barakallahu fikum, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rabb, pemelihara, penguasa, pemilik segala sesuatunya. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah utusan dari Allah Rabbul Alamin. Uballighukum risalati Rabbi. Aku hanya menyampaikan risalah dari Rabbku, bukan dari aku sendiri. Barakallahu, bukan mau-maunya aku. Uballighukum risalati Rabbi. Aku menyampaikan kepada kalian risalah. Apa ini risalah? Tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kalian, dan aku adalah orang yang terpercaya. Terpercaya dalam menyampaikan risalah, dan memang demikianlah keadaannya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi tugas tanggung jawab untuk menyampaikan risalah. Dan ketika umat terkumpul semuanya, ketika beliau alaihi salatu wasallam melakukan haji, haji wada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sa'ilukum anni fama antum qa'ilun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kalian tentang aku. "Fama antum qa'ilun?" Maka apa gerangan yang akan kalian jawabkan ketika kalian ditanya tentang aku? Yani apakah aku sudah menyampaikan risalah, menunaikan amanah? Barakallahu fiikum. "Fama antum qa'ilun?" Apa gerangan yang kalian akan jawabkan ketika kalian ditanya tentang aku? Maka para sahabat pun mengatakan, "Nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta." Kami mempersaksikan bahwa engkau wahai Rasul telah menyampaikan, engkau telah menunaikan tugas dan tanggung jawab ini. "Wa nasahta," dan engkau telah memberi nasihat, engkau telah berkeinginan baik untuk kami. Jadi segala sesuatu yang engkau telah curahkan sekuat kemampuanmu ya Rasulullah. Baik. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan, "Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah mempersaksikan aku bahwa aku telah menyampaikan risalah. Aku telah menunaikan amanah dan tugas. Aku telah menasihati dan mengingatkan mereka. Baik. "Wa ana lakum nasihun amin," dan aku adalah orang yang senantiasa menasihati kalian, mengingatkan kalian. Dan demikianlah para rasul sangat-sangat berharap agar supaya orang-orang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khawatir jangan sampai mereka tidak beriman. Kenapa? Karena mereka sangat tahu akibat dari perbuatan-perbuatan ini. Mereka sangat paham. Orang yang melakukan amal saleh, beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas dan pasti-pasti bahwa mereka akan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka adalah orang yang paling semangat agar supaya orang beriman dan bertakwa, beramal saleh. Dan barang siapa yang berlaku kufur, syirik, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas dan pasti-pasti tempatnya neraka. Sehingga Rasulullah ini adalah orang yang paling takut dan khawatir. Sehingga betul-betul menasehati dan merasa barakallahu bikum sedih ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang hari akhirat, tahu tentang hari pembalasan. Barakallahu bikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Barakallahu. Karena pengetahuan Rasulullah ini tentang surga dan neraka, demikian juga perbuatan manusia ini yang ujungnya imma ke neraka, imma ke surga. Barakallahu fikum. Ia menjadikan terbedakan antara para rasul dengan orang-orang yang lain, sehingga semangat juang luar biasa dari para anbiya war rasul ini. Subhanallah. Jadi sekali lagi beliau mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan tertawa dengan tawa yang sedikit dan lebih banyak kalian menangis. Barakallahu fikum. Ini tentang Nabi Lahud, dan masih ada pembahasan tentang beliau alaihi salatu wassalam, dakwah beliau, perjuangan beliau, nasihat beliau kepada umatnya, kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.